Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Suma amma ba'du. Fa inna aslaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi oleh Allah taufik sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita. Pembahasan yang lalu adalah masalah malu dan sudah selesai. Dan terakhir kita sebutkan kisah tentang wanita-wanita yang salihah yang mereka itu memiliki sifat malu. Baik, kisah yang kita bawakan adalah kisah yang disebutkan dalam surat Al-Qasas. Wanita yang datang menemui Nabi Musa alaihissalam menyampaikan pesan ayahnya agar mengundang Nabi Musa alaihissalam singgah di rumahnya untuk mendapatkan upah atau balasan atas kebaikannya, ya. Dan dia datang dalam keadaan apa? Malu. Iya. Juga kisah yang disebutkan kemarin, mungkin kemarin kita salah menyebutkan, bukan Abdullah bin Zubair yang dimaksud, adalah istrinya Zubair bin Awam. Oh, ya. Itu satu. Istrinya Zubair bin Awam. Itu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Maka alhamdulillah, berarti kita sudah selesai pembahasan tentang sifat malu. Ya. Semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa menjadi orang yang memiliki sifat malu, karena malu dan iman itu merupakan dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, dan, gitu ya. Dan tentunya malu yang terpuji. Nah, iya, malu yang terpuji, malu yang membawa kepada kebaikan. Seorang malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah Allah, malu jadi orang bodoh, ya. Ya. Adapun yang dimaukan malu yang terpuji dan bukan malu yang tercela. Baik, kita lanjut. Nah, ini beberapa sifat-sifat yang jelek, perangai yang atau perilaku yang jelek yang seorang wanita, ya, agar selalu menjauhi sifat-sifat yang kami akan sebutkan di sini. Jadi pembahasannya adalah beberapa perangai atau sifat watak yang jelek. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah al-hajru. Apa itu al-hajru? Al-hajru itu secara bahasa adalah at-tarku. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Buluhul Maram, ya. Al-hajru maknanya maknaha at-tarku. Hajar secara bahasa itu artinya adalah meninggalkan saudaranya. Bahasa kita adalah membaikot. Ya, karena kadang orang, seorang muslim atau muslimah yang sering berhubungan dengan saudaranya, ya, tidak menutup kemungkinan karena manusia itu dengan ragamnya memiliki sifat yang berbeda-beda, ya. Iya, Ustaz. Ya, kadang ada orang yang masya Allah bagus perilakunya, akhlaknya. Ada juga orang yang tabiatnya jelek, ya. Sehingga sifat yang jelek tadi menyebabkan adanya ketidakcocokan dengan diri kita. Nah, ketidakcocokan ini akhirnya memunculkan sebuah keadaan yang menjadikan dua orang itu saling menjauhi. Ya, ketidakcocokan tadi menyebabkan dua orang itu saling menjauhi. Itulah yang dimaukan dengan al-hajar. Sehingga ketika ketemu membuang muka, muka. Ya. Ketemu mukanya dilipat, dilipat. Bahasa Jawa kita melengos, ya. Lihat, kelihatan bayang-bayangnya langsung. Nah, enggak mau lihat. Buru-buru ngasih salam. Nah, itulah yang namanya al-hajar. Membaikot saudaranya. Ini pembahasan yang akan kita bahas. Hajar tadi sudah jelas maknanya, kata Syekh Utsaimin adalah atarku. Ya. Seperti disafsirkan dalam hadis nanti yang akan kita baca, yaltaqiyani wa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Dua orang saling bertemu, ya. Namun dia itu memalingkan, ya, ketika bertemu berpaling wajahnya, ketika berjumpa berpaling wajahnya. Dua orang yang bertemu tapi kemudian membuang muka, tidak mengucapkan salam. Nah, ini adalah salah satu di antara pembahasan yang perlu kita bahas, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu di sini disebutkan beberapa dalil-dalil. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menghajar, membaikot saudaranya, ya. Dan nanti akan dibahas ada berapa jenis al-hajar. Mana yang boleh dan mana tidak boleh. Namun sekarang kita akan bahas dulu dalil-dalil secara umum yang namanya membaikot saudaranya. Disebutkan dalam hadis Bukhari dari jalan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li rajulin ayahjuru akhahu faqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang untuk menghajar, menghajar tadi membaikot saudaranya. Saudaranya se-Islam, seiman, faqa thalathi layalin. Karena dalam lafaz yang lain, la yahilu li muslimin. Tapi lafaznya lebih khusus. Dalam hadis yang lain itu tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya yang muslim. Ya. Berarti orang mukmin, bukan orang munafik, bukan orang kafir. Jadi siapa ini maksud? Orang muslim dalam lafaz yang lain. Menghajar saudaranya fauqa salasi layalin, lebih dari 3 malam. Tiga malam berturut-turut. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Kedua orang itu bertemu, maka dia berpaling dari ini dan dia berpaling dari ini. Si A ketemu si B, maka si A mukanya apa? Melengos. Melengos bahasa kita, ditekuk. Dikasih punggung. Dikasih salam, malah wajahnya apa? nunduk mending sambil menampakkan apa? Kemarahan. Berut. Ya, mau sih jawab salam. Assalamualaikum. Diam aja. Kayak patung. Bukan menjawab waalaikumsalam. Nah, itu namanya menghajar. Maka beliau menyatakan wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, yang paling baik dari keduanya itu yang mendahului dengan mengucapkan salam. Ya. Artinya yang mendahulukan mengucapkan salam setelah 3 hari karena terjadi ketidakcocokan antara suami dengan istri misalkan. Tengkar. Atau mungkin dengan saudara, adiknya, kakaknya, tetangganya. Karena permasalahan-permasalahan yang sifatnya duniawiyah. Permasalahan yang sifatnya apa? Duniawiyah. Iya. Maka kemudian ketika dia menghajar saudaranya, ini hendaklah tidak lebih dari 3 hari. Tidak lebih dari 3 hari. Hari pertama lagi panas-panasnya ini. Wah, pertengkaran memuncak. Bertengkar memuncak hari pertama itu suasananya masih apa? Panas. Panas. Untuk dinetralkan itu sulit. Bisa konslet kalau itu listrik. Panas itu hari pertama. Sehingga ketemu buang muka. Kasih salam, sudah jawab. Nah, itulah yang namanya hati manusia ya. Kalau tidak cocok, biasanya anggota badannya menampakkan ketidakcocokannya. Itu biasanya gitu. Nah, hari kedua mulai mandan berkurang. Sedikit apa? Dingin, mulai dingin. Dingin. Nah, ini walaupun masih ada dia muslim, dia saudara saya tidak cocok dalam perkara ini. Mungkin idenya tidak searah dengan ide kita, atau mungkin bertengkar dalam masalah yang sifatnya duniawi ya. Iya. Akhirnya hari yang kedua di sini mungkin masih belum terlalu apa ini? Kondusif. Maka hari yang ketiga ini mungkin mulai apa? Pelan-pelan berkurang. Maka hari berikutnya, hari keempatnya sudah haram hukumnya. Cukuplah sampai 3 hari seorang itu apa tadi? Menahan dirinya, kemarahannya dengan saudaranya karena perkara-perkara yang mungkin duniawiyah tadi segera dihilangkan dari dadanya. Sebab Rasul menyatakan dalam hadis ini, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya, tidak ketemu, tidak mengucapkan salam, memalingkan wajah lebih dari 3 malam. Ya. Barakallahu fikum. Maka yang paling utama di antara 2 orang yang saling berselisih, saling membaikot, itu yang pertama kali mengucapkan salam. Kalau sudah saudara kita mengucapkan ketemu assalamualaikum, berarti percekcokannya sudah selesai. Pembaikotannya sudah rampung, jangan dilanjut. Tapi ya kalau mengucapkan salam yang bagus, assalamualaikum. Ya, berarti saudara kita ini sudah dada gajelan ini. Assalamualaikum sambil megang apa ini? Tangan sambil ngacung-ngacungkan assalamualaikum. Nah, itu namanya juga masih jengkel ya. Nah, ini yang paling bagus yang mendahului mengucapkan salam. Barakallahu fikum. Jadi yang dimaksud dengan i'rad berpaling ketika bertemu di sini adalah kata Syekh Utsaimin, tarkus salam. Meninggalkan saudaranya ketika bertemu dari mengucapkan salam. Baik. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dibawakan di sini ancamannya. Ancaman orang yang menghajar Dan ketika saudaranya sudah memaafkan, sudah mengakhiri pembaikotannya, maka ancamannya dosa bagi orang yang tidak mau diajak berdamai. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW, la yahilu li mu'minin ayah jura'a mu'minan faqa salasin. La yahilu li mu'minin, tidak halal bagi seorang mukmin. Berarti di sini termasuk mukminah, karena pakai kalimat mukmin, mukmin laki atau mukmin perempuan, sama. Untuk membaikot saudaranya seiman dalam perkara apa tadi? Perkara-perkara yang sifatnya apa? Dunyawiyah. Iya. Sebab nanti akan dibahas kalau membaikot dalam masalah kemaksiatan itu dilihat kemaslahatannya. Seperti pelaku bid'ah, apalagi mengajak kepada bid'ahnya, maka dia boleh dihajar, dibaikot sampai meninggalkan apanya? Bid'ahnya. Ini perlu dipahami, mesti bedakan. Sehingga tidak halal bagi seorang mukmin menghajar saudaranya seiman lebih dari 3 hari. Fa in marrat bihi salasun fal yalqahu fal yusallim alaih. Maka jika sudah lewat 3 hari. Jadi perselisihan hari Ahad. Wah, mungkin apa misalkan A tidak cocok dengan si B dalam masalah duniawiyah. Saya harus di tempat ini. Wah, enggak, saya harus di tempat ini. Wah, berebut. Gara-gara berebut masalah apa tadi? Tempat. Akhirnya apa? Cekcok berujung. Akhirnya apa? Ketika hari Seninnya ketemu, buang muka. Kasih salam, tak mau jawab. Ah, marah itu orang. Tanda dia marah itu. Saya dibaikot ini. Hari kedua masih juga. Hari ketiga masih juga. Nah kalau sudah lewat 3 hari kata beliau, fal yalqahu fal yusaddim alaih. Maka hendaklah dia menemuinya dan hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Ya lewat di depan rumah kita, assalamualaikum. Sudah lewat 3 hari nih, jangan dilanjut. Sudah cukup lah. Ya. Itu perkara yang bisa dirembuk. Ya. Karena banyak saudara-saudara kita, seorang wanita tidak cocok dengan morotuwo barangkali, ya, dalam urusan apa? Keluarga. Ah, duniawiya ini, saya tempat di sini, saya tempat di situ. Nah, akhirnya cekcok. Ini narik ke sana, ini narik ke sana. Nah, akhirnya apa? Kalau ketemu, buka buang muka. Berjalan panjang itu bertahun sampai punya anak 3 tidak mau ketemu. Hah? Mau saya ketemu mantu saya itu. Padahal perkaranya masalah yang bisa dirembuk. Ya. Kalau sudah lewat 3 hari haram ya ikhwan. Wa in radda alaihi salam faqad istaraka fil ajri. Maka jika menjawab salamnya saudara kita yang bercekcok tadi, terjadi percekcokan, perselisihan, saling membaikot, kalau mengucapkan salam maka dijawab faqadis taroka fil ajri, maka kedua orang itu telah mendapatkan, sama-sama mendapatkan pahala. Yang mengucapkan dapat pahala, yang menjawab juga dapat pahala. Fa illam yarudda alaihi faqad ba'a bil ismi. Maka jika tidak menjawab, jika yang diberi salam tidak mau menjawab, maka dosa kembali yang tidak mau jawab. Anak perempuannya sudah ketemu, assalamualaikum sama mertuanya ya. Nah ketika dikasih salam kok tidak menjawab, siapa yang berdosa? Yang tidak menjawab. Nah, dosanya ke dia, bukan ke kita. Walaupun mungkin tadinya terjadi perselisihan, terjadi ketidakcocokan, maka ketika sudah lewat 3 hari hendaklah kita mengucapkan salam kepada saudara kita sebagai pertanda berakhirnya apa tadi? Berakhirnya pemboikotan. Ya. Itulah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor 696. Ini ancaman pertama. Orang yang saling memboikot ketika saudara seiman, seislam sudah mengucapkan salam, kok kita tidak menjawab, yang mendapatkan dosa, yang tidak mau menjawab. Tidak menjawab itu pertanda tidak mudame. Ya. Akhiri perdamaian dengan mengucapkan apa? Salam. Karena salam itu memang membawa kedamaian. Kecintaan, rasa asih, rasa sayang. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la tadkhulu al-jannah hatta tu'minu." Demi Allah, kalian tidak akan masuk jannah sehingga beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan beriman sampai saling apa? Saling menyayangi, mencintai. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebuah perkara apabila kalian mau melakukannya tahabbtum? Kalian akan saling mencintai. Apa itu kunci kebahagiaan? Kunci yang akan menumbuhkan rasa asih, rasa sayang di antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, kata beliau, "Afsus salam bainakum." Yakni apa? Sebarkan salam. Menyebarkan salam. Ketemu dengan saudaranya, ya. Dia mengucapkan salam. Nah, dengan mengucapkan salam itu akan muncul rasa cinta, ya, rasa sayang. Ya, kita didoakan assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Berarti kita diberi kebaikan, ya. Jangan sampai yang namanya sayang cuma dikasih hadiah uang atau bingkisan lebaran atau apa gitu, bingkisan akhir tahun, ya. Bukan sekedar itu rasa cinta, ternyata ada modal yang cukup ringan dan mudah dan gampang ketemu, ya, sambil mengucapkan salam, sambil salam, sambil menampakkan kesenangan bertemu dengan saudaranya. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan hubungan kita sesama mukmin adalah hubungan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang namanya saudara ya saling menyebarkan keselamatan. Itu saudara yang baik. Saudara yang baik itu saling menebarkan keselamatan. Bukan saudara yang baik kalau diberi keselamatan malah apa? Membuang muka. Jangan sampai yang namanya sayang cuma sekedar dikasih uang. Kalau ketemu kasih uang 100.000, sayang sama saya. Ya, belum tentu. Ya, ternyata justru ada satu kunci yang cukup mudah. Yang kata Nabi SAW, "Idza fa'altumuhu tahabbtum." Kalau kalian mau melakukannya, akan muncul rasa cinta. Ancaman yang kedua. Kalau tadi mendapatkan dosa. Yang kedua dalam hadis Abu Hurairah, orang tersebut masuk neraka. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, "La yahilu li muslimin ayyajura akhahu faqa salasin. Faman hajara faqa salasin famata dakhalan nar." Ya. Tidak halal bagi seorang muslim membaikot saudaranya se-Islam, ya, lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Ya. Apa ancamannya kalau lebih dari 3 hari? Maka siapa saja yang membaikot saudaranya lebih dari 3 hari, famata, maka kemudian dia mati. Dakhalan naro, dia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis dikeluarkan Imam Muslim, juga dikeluarkan Abu Dawud, nomor 4914. Para pendengar sekalian, betapa bahayanya memboikot saudaranya, ya. Memboikot saudaranya, memboikot keluarganya, ya. Karena tidak cocok dalam masalah pembagian apa namanya? Pembagian harta, ya. Dengan adiknya, dengan kakaknya, atau dengan bapaknya, dengan ibunya, sehingga seorang wanita memboikot mertuanya karena tidak cocok dalam urusan dunianya. Lebih dari 3 hari. Kalau tidak mau mendamaikan dirinya dengan orang yang dia boikot, mati dalam keadaan demikian, maka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang cukup mengerikan. Apa itu? Neraka. Wal iyadu billah. Karena itu termasuk jenis memutuskan, ya. Jenis memutuskan apa? Silaturahmi. Ya. Orang yang seharusnya dia menyambung silaturahmi dengan adiknya, dengan kakaknya, ya. Dengan yang lainnya dari kalangan kerabat-kerabatnya, jangan sampai karena sebab perkara yang ringan, ya, perkara yang mungkin masih bisa diperbaiki dan saling memaafkan, sampai akhirnya apa? Mati tidak mau memaafkan. Pokoknya tidak ada maaf. Tidak ada maaf bagimu. Hah? Gimana? Tidak ada maaf bagimu. Iya. Atau kadang orang nunda-nunda, nantilah gampang tahun depan. Kita damai. Nunggu lebaran nanti kita damai. Ya siapa tahu umur kita sampai lebaran. Maka para pendengar sekalian, barakallahu fikum, ini ancaman yang kedua, bahwa orang tersebut terancam dengan neraka karena sesungguhnya dia telah memboikot saudaranya. Dan ini termasuk, saya ulangi, hadis ini bukan hadis Muslim, ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ada di situ. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dengan dan sanad ini sahih. Dan sanadnya sahih. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Sudah waktu, Ustaz? Masih sedikit lagi, Ustaz. Sedikit lagi? Iya, sedikit. Tanggung ini. Sedikit lagi. Ancaman yang ketiga. Disebutkan dalam hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Man hajara akhahu sanatan fa huwa kasafki damihi. Ya. Dalam hadis dari yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari As-Sulami As-Sahabi radhiyallahu an, yakni an Abi Hirash Hadrat ibni Abi Hadrat Al-Aslami, yuqalu As-Sulami As-Sahabi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man hajaro akhahu, siapa saja yang membaikot saudaranya Islam, seiman, sanatan selama setahun, ya. Karena kadang banyak orang yang saling membaikot ketika disuruh, ayo damai tahun depan. Habis apa ini? Habis Ramadan. Gampang saling memaafkan. Padahal yang namanya kesalahan jangan sampai ditunda sampai datangnya tahun depan. Sebab kata Nabi, siapa yang menghajar saudaranya 1 tahun, bahwa kasaf kidamihi, maka dia itu seperti mengalirkan darahnya. Artinya apa? Gambarannya seperti orang yang membunuh saudaranya karena permusuhannya. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa memboikot saudaranya. Ya. Di mana dia itu disebutkan di sini, disebutkan seperti orang yang membunuh saudaranya. Ya secara maknawi memang seperti membunuh ya. Iya. Karena sudah tidak mau memberikan kebaikan untuk tidak mau melakukan atau memberikan kebaikan kepada saudaranya. Maka barakallahu fikum, ini diantara ancaman-ancaman yang ada, dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah karena waktu sudah menunjukkan jam 9 ya. Yes. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangannya.